bibirmu. Larilah dekat tubuhku erat. Otakku buntu, aku tak tahu hadapi soal serupa itu. Nona cantik calon istriku, tolonglah aku. Ikat hatiku dengan tingkahmu sebelum kita siap arungi lautan luas penuh tantangan. Tanpa perahu kecil kita menunggu di dermaga. Ria gelombang satu rintangan, ingat itu pastikan datang. Karang tajam sepintas seram, usah gentar bersatu terjang. Ulurkan tanganmu pasti ku genggam jarimu. Kecup mesra hatiku rintangan, ku yakin pasti berlalu. Ulurkan tanganmu pasti ku genggam jarimu. Mesra hatiku rintangan, ku yakin pasti berlalu. Riak gelombang satu rintangan, ingat itu pastikan datang. Karang tajam sepintas seram, usah gentar bersatu terjang. Penuh tantangan, tanpa perahu kecil kita menunggu